Oke, langsung saja sebuah tebang kedua bersama Arpas Ramayana dan Neo Shopping. Lagunya spesial buat Arpas, kamu nih. Semuanya yang lagi goyang damai. terima kasih.